ketika dihalangi dari Masjidil Haram pada kasus Hudaybiyah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya berangkat untuk haji. Di daerah Hudaybiyah dihalangi oleh mereka, tidak boleh masuk. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Salah satu keputusannya, tahun ini pulang, tidak masuk. Tahun depan baru dikasih waktu, 3 hari. Bisa dibayangkan mereka sudah berjalan dari jauh. Bukan perjalanan yang ringan, bukan perjalanan yang mudah. Pakai bus saja lelah. 6 jam lebih. Apalagi dengan unta, berjalan kaki. Sampai di sana, suruh pulang. Kata Nabi, pulanglah. Ya Rasulullah, kami bukan para pengecut, kami bukan para penakut, kami siap melawan mereka, kami perangi mereka, dan kami ini orang-orang yang ahli perang. Masalahnya bukan itu. Bukan masalah berani tidak berani. Pertama, daerah itu daerah haram. Tidak boleh menumpahkan darah. Kedua, bulan itu bulan Dzulhijjah, bulan haram, tidak boleh menumpahkan darah. Maka ayat ini mengatakan, wahai kaum muslimin, jangan sampai kebencian kalian pada mereka yang menghalangi kalian dari Masjidil Haram menyebabkan kalian melanggar perintah Allah, melanggar kesucian Mekah, melanggar kesucian bulan-bulan haram. Ayat. Dan kalian jangan bantu-membantu dalam permusuhan. Ini ayat berikutnya yang akan kita baca pada malam hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Bantu membantulah kalian, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, "Ail liyu'in ba'dukum ba'dan 'alal birr." Hendaklah bantu saudara kalian, sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, saling bantu membantu, alal birri, terhadap kebaikan. Apa itu albir? Huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Albir adalah nama dari seluruh apa yang disukai oleh Allah, diridhai oleh Allah, dari amalan-amalan yang zahir maupun amalan-amalan yang batin. Termasuk ucapan-ucapan yang zahir dan ucapan-ucapan yang batin. Termasuk hukukullah wa hukukul adamiyin, hak-hak Allah dan hak-hak anak Adam. Ini hak manusia. Kalau itu kebaikan disukai oleh Allah, kalau itu kebaikan diridhai oleh Allah, kalau itu amalan-amalan zahir yang bagus, baik, kalau itu amalan-amalan batin yang bagus, baik, kalau itu adalah hak-hak Allah, kalau itu adalah hak-hak manusia, maka bantulah. Sebaliknya, jangan bantu-membantu dalam kezaliman, dalam dosa, dalam kemaksiatan, dalam permusuhan dan pertikaian. Dua orang berselisih, yang lainnya, saya bantu kamu, saya di pihak kamu, yang lain, saya di pihak kamu. Jadi dua blok. Salah. Jangan bantu-membantu dalam permusuhan. Yang seharusnya kamu lakukan adalah islah, mendamaikan dua belah pihak tersebut. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Setelah kalimat albir diiringi kalimat taqwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ma huwa at-taqwa? At-taqwa fi hadzal mawdhi', taqwa di sini, di tempat ini, di ayat ini adalah ismun jami'un li tarki kulli ma yakrahuhu lillahi wa li rasulih. Takwa dalam ayat ini adalah seluruh apa-apa yang ditinggalkan, dijauhi karena Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya. Berarti seakan-akan disebutkan dua kata, al-bir dan at-taqwa. Al-bir dan at-taqwa. Untuk menunjukkan dua amalan-amalan yang baik. Satu, mengamalkan amalan soleh. Yang kedua, tarku amalin soleh. Mengerjakan apa yang baik, meninggalkan apa yang buruk. Bantu membantulah, dukung mendukunglah, tolong menolonglah dalam mengerjakan apa yang baik dan dalam meninggalkan apa yang buruk. Itu takwa di sini. Karena di tempat lain kadang-kadang maknanya berbeda. Di sini bermakna tarku, meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek, amalan-amalan yang enggak disukai, amalan-amalan yang dibenci. Dari kata waqa yaqi. Waqa yaqi maknanya menghindari. Apa masdarnya? Wiqayah. Waqa yaqi wiqayatan. Perlindungan, penjagaan. Berarti menghindari, menjauhi. Ini mana takwa di sini? Bantu membantulah dalam mengerjakan albir, dalam mengerjakan segala kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bantu membantulah dalam meninggalkan perbuatan yang jelek dan dosa, kemaksiatan dan seterusnya, yang makruhat, yang tidak disukai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah dan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah perlu saling bantu membantu. Wa kullu khoslatin min khisalil khair al-ma'mur bifi'liha aw khoslatin min khisalil syarril ma'mur bitarkiha fa innal 'abd ma'murun bifi'liha binafsih wa bimu'awanati ghairihi min ikhwanihi al-mu'minina 'alayha bikulli qawlin yab'athu 'alayha wa yanshat laha wa bikulli fi'lin kadhalik. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, maka seluruh amalan-amalan yang baik yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya yang diperintahkan, ma'muru bi fi'liha, dan semua amalan-amalan yang dibenci yang diperintahkan untuk ditinggalkan harus dikerjakan. Apakah binafsihi au bimuawanati ghairihi? Apakah dengan dirinya sendiri atau dengan bantuan orang lain? Kan ada kebaikan yang kamu bisa kerjakan sendiri. Tapi ada kebaikan yang kamu enggak bisa mengerjakannya sendiri. Itu orang perlu ditolong. Saya bantu, aduh saya gak kuat. Ya akhi, ya fulan, tahal. Ini orang keberatan, ayo kita bantu. Dengan mu'awanah ghairihi. Demikian pula meninggalkan sesuatu. Kadang-kadang berat. Aduh, saya penasaran. Sudah, kata temannya. Udah, gak usah, haram. Iya, itu ditolong namanya sama saudaranya. Membantu untuk meninggalkan yang halal. Padahal tadi orang ini sudah penasaran. Tetapi temannya membantu. Tinggalkan. Dua orang, tiga orang. Mulai dia malu. Ya, untuk melakukan hal yang haram tadi. Karena teguran temannya. Karena nasihat temannya. Dibantu untuk meninggalkan perbuatan yang haram. Ini semua barakallahu fikum ta'awun alal birri wa taqwa. Bantu membantu dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan dan bantu membantu dalam meninggalkan kejelekan-kejelekan. Dengan apa? Bikulli qawlin yab'ath 'alayha wa yanshat laha. Dengan berbagai macam bentuk ucapan yang membuat semangat dan membuat bangkit semangatnya untuk mengerjakan perbuatan baik tersebut. Wa bi kulli fi'lin kadzalik. Demikian pula dengan perbuatan. Dengan perbuatan yang mencegah perbuatan jelek. Oh, jalan tarik. Ini perbuatan. Jangan. Mulutnya berbicara, tangannya berbuat. Jangan. Itu membantu. Itu ta'awun namanya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan bantu membantu dalam itsm. Wa huwa tajarru' 'alal ma'asi. Yaitu kelancangan dalam melakukan kemaksiatan. Tajarru' ada makna berani di dalam kalimat tajarru', tetapi berani untuk kejelekan. Maka saya terjemahkan lancang. Tajarru 'alal ma'asi, terlalu berani melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, allati ya'tham sahibuha, yang akan berdosa pelakunya. Dan juga akan mendapatkan haraj, kesusahan. Maka jangan bantu. Jangan tolong orang-orang yang ingin melakukan sesuatu dosa. Orang-orang yang gegabah, lancang, berani berbuat dosa, jangan dibantu. Kalau engkau masih tetap mau melakukannya, terserah. Saya enggak ikut-ikutan. Ini beriun, aku berlepas diri dari kamu dan perbuatan kamu. Jangan didukung, jangan ditolong. Adapun udwan, huwa ta'addi 'alal khalqi. Kejahatan pada makhluk. Yang pertama tadi dosa fi nafsihi, yang kedua dosa juga tapi fi ghairihi, maksudnya ada korbannya. Yang pertama lancang berbuat dosa, melakukan hal yang haram untuk dirinya. Zalimun li nafsihi, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Tetapi yang kedua, dia mendzalimi orang lain. Merampas, mengambil, menindas, menyiksa, melukai, membunuh, apalagi ada korbannya. Itu udwan. Itu udwan. Ta'addi 'alal khalqi, melakukan kejahatan pada makhluk. Fi dima'ihim, pada darah mereka. Melukai, membunuh itu pada darah mereka. Wa amwalihim, pada harta mereka. Pada harta mereka, mencuri, merampok, merampas, menipu dan sejenisnya. Wa aradhihim, dan kehormatan-kehormatan mereka, dengan menjatuhkan kehormatannya, mengejeknya, menghinanya, merendahkannya, itu pada kehormatan. Fa kullu ma'siyatin wa dhulmin yajib 'alal 'abdi kaffa nafsihi 'anhu thumma i'anat ghairihi 'ala tarkih. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, maka setiap kemaksiatan dan setiap kezaliman wajib bagi seorang hamba untuk menghentikannya dari dirinya dan menghentikan orang lain daripadanya. Yang pertama melakukannya, berarti dia melakukan untuk dirinya. Yang kedua, dia menolong orang lain. Yang pertama, kaffa nafsihi anhu, mencegah dirinya dari kemaksiatan, apakah zalimun li nafsi atau udwan, zalimun li ghairihi. Thumma i'anah, kemudian membantu orang lain. Ala tarkihi, untuk meninggalkannya. Sama seperti yang sebelumnya. Membantu dengan apa? Dengan kata-kata yang mencegah. Dengan kata-kata yang membuat dia berhenti dari dosanya. atau dengan perbuatan. Dan biasanya dengan perbuatan ini adalah orang yang di atasnya, bapak kepada anaknya. Tidak ngomong, pegang telinganya, ngapain kamu, ah? Iya, iya, pi, iya, pi. Guru kepada muridnya, kamu ngapain itu? Pemerintah pada rakyatnya, tangkap, penjara, agar tidak melakukan hal tersebut atau balasan bagi perbuatan dosa tersebut. Ini yu'in, membantu mencegah perbuatan jelek. Bifi'lin wa qawlin, dengan ucapan dan perbuatan. Itu termasuk ta'awun. Ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha keras balasannya. Ai ala man 'asahu wa tajarra'a 'ala maharimihi fahdharul maharim li'alla yahil bikum 'iqabuhu al-'ajil wal ajil. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala sangat keras balasannya terhadap orang yang bermaksiat. Wa tajarra' 'ala maharim, yang gegabah, yang lancang, yang berani-berani melakukan keharaman-keharaman. Fahdharul maharim, maka jauhilah keharaman-keharaman, agar jangan sampai terjadi atas kalian balasan Allah, agar jangan sampai yahillu alaihi ghadabuhu, jangan sampai menjadi halal atasnya kemurkaan Allah, balasan Allah, azab Allah. Al-ajil wal-ajil, pertama dengan ain, kedua dengan hamzah, ajil dan ajil. Yang dengan ain, al-ajil, yang disegerakan di dunia, kena musibah, Allah timpakan balasan dengan azab di dunia, itu ajil, disegerakan. Wal-ajil, dan yang ditunda, artinya balasan akhirat, azab di akhirat. Ayat berikutnya, qala ta'ala, pada ayat ketiga dari surat Al-Maidah ini, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighairillahi bihi walmunkhaniqatu walmawqudatu walmutaraddiyatu wannatihatu wama akala sabu'. Diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai, wadam, darah, walahmul khinzir, daging babi, wama uhilla lighairillah, dan semua yang dipersembahkan untuk selain Allah, disembelih untuk dipersembahkan. Kemudian Allah merincikan bangkai itu seperti apa dan apa saja. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'. Wal munkhaniqah, yang mati tercekik. Al mawqudah, yang mati karena tertimpa sesuatu atau terkena pukulan. Al-mutaraddiyah, yang mati terjatuh dari tempat tinggi. An-natihah, yang mati tertanduk hewan lainnya yang bertanduk. Wa ma akala sab', yang dimakan oleh binatang buas. Biasanya binatang buas kalau memakan sedikit tinggal, sisanya boleh dimakan? Tidak. Itu maitah, bangkai. Qala illa ma dakaitum wa ma dubiha 'ala an-nusubi kecuali yang sudah kalian tazkiyah. Hati-hati. Hurufnya zal. Hurufnya zal. Tazkiyah. Illa ma zakkaitum. Bukan pakai zai. Tazkiyah. Tazkiyah mensucikan, merekomendasi. Dari zakka yuzakki. Tetapi tazkiyah adalah menyembelih dengan sembelihan yang syar'i agar dia halal dimakan. Maknanya semua tadi yang diceritakan, kalau engkau temui dalam keadaan masih bernafas, aduk kambing gunung jatuh ke bawah, sedang sakaratul maut, masih hidup, ya, hampir mati, kamu cepat-cepat sembelih bismillah, berarti sudah tazkiyah. Berarti yang tadi semua dikecualikan maka illa ma zakkaitum, kecuali yang kalian sucikan, yang kalian sembelih dengan sah. Yang dimakan binatang buas bisa juga diterkam oleh harimau, ditinggal masih hidup walaupun keruak badannya, sembelih segera, halal. Demikian pula yang lain, termasuk yang terpukul tadi adalah yang ketabrak. Nah, kena pukulan kan? Kamu punya peliharaan beberapa kambing. Satu kambing tertabrak. Mati, bangkai. Tidak boleh dimakan. Tapi kalau ternyata masih setengah mati, cepat kamu sembelih, bisa dimakan. Illa ma zakkaitum, kecuali yang kalian tazkiyah, yang kalian sembelih dengan syar'i. Dan yang tidak boleh, yang hurrimat, yang berikutnya adalah wama dzubiha 'ala nusubi, yang disembelih di hadapan berhala-berhala. Mereka ini dulu jahiliyah dan sampai sekarang juga ada sengaja menyembelih dan memancarkan darahnya di berhala tertentu sebagai penghormatan. Kemudian dagingnya dimakan. Tidak boleh. Disembelih untuk dewa tertentu, kepalanya ditanam, dagingnya dimakan. Haram. Tidak boleh. Menyembelih untuk dewa laut, dibawa kepalanya ke tengah laut, dipersembahkan kepada syaitan, dagingnya dibikin rame-rame untuk pesta. Haram. Kok haram? Zubiha ala nusubi, karena disembelih untuk persembahan. Disembelih untuk persembahan. Fadzalika haram. Nah, Allah mengatakan dengan tegas, hurrimat, diharamkan. Wa antastaqsimu bil azlam. Dan termasuk yang diharamkan adalah kalian mengundi nasib dengan azlam. Seperti anak panah, tapi enggak ada ujung besinya. Seperti anak panah, tetapi enggak ada bulu-bulu di belakangnya. Mereka kocok dengan tulisan-tulisan. Berangkat. La. Naam. Dan lain-lainnya. Maka mereka mengocok, mengundi tadi, mengundi nasib tadi di depan berhala. Wahai berhala, saya ini mau berangkat begini, apakah engkau setuju? Keluarkan. La yang keluar, berarti berhalanya gak setuju. Berhala-berhala, saya ingin mengawinkan anak saya dengan si Polan. Keluarkan. Naam. Oh, ridho berhalanya. Ada syirik, itu juga syirik. Itu juga kesyirikan. Taib, apa yang mirip pada hari ini? Wahai kartu, kami akan melakukan ini. Blak. Dikeluarkan. Itu kan ngundi juga. Kalau keluarnya angka kecil, jangan. Berarti tidak setuju. Kalau keluarnya angka besar, apalagi 10, 100% disetujui oleh siapa? Oleh syaitan, oleh dukun. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, hadha alladhi hawwalana Allahu alaihi fi qawlihi illa ma yutla alaikum. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala ihalahkan, arahkan di dalam ayat lain dengan kalimat illa ma yutla alaikum, kecuali yang telah dibacakan atas kalian. Di ayat lain ada kalimat tidak ada yang diharamkan ala ta'imin yat'amuhu, tidak ada yang diharamkan untuk dimakan oleh manusia kecuali yang sudah dibacakan. Illa ma yutla alaikum. Mana itu? Kata Syekh Sa'di, ini yang dimaksud ayat ini. Kecuali yang telah dibacakan atas kalian, yaitu ini. Hurrimat alaikumul maitata waddam. Maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'a illa ma dhakaitum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisqun. Wa'lam, kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, wa'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala la yuharrim ma yuharrim illa siyanatan li'ibadih. Ketahuilah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengharamkan apa yang diharamkannya kecuali sebagai penjagaan dan perlindungan terhadap hamba-hambanya. Ketika hewan-hewan tadi masih hidup, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hewan tadi dengan sempurna, sehingga di dalam tubuhnya darahnya terus bekerja, jantungnya terus bekerja, segala macam apa yang Allah ciptakan di dalamnya berfungsi, sehingga gak mudah penyakit masuk, gak mudah bakteri masuk. Tetapi ketika menjadi bangkai, selesai. Sistem tadi berhenti. Saat itu muncul berbagai macam penyakit-penyakit, bakteri dan sebagainya, sehingga kamu lihat bangkai tikus sampai mengembang besar dan kemudian baunya busuk sampai satu kampung. Allah mengharamkan maitah, bangkai, siyanatan li'ibadih, untuk perlindungan pada hambanya. Karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, jangan dimakan. Haram. Himayatan lahum minad darari, untuk melindungi mereka dari darar, dari madarat. Al-mawujud fil muharramat, madarat yang ada dalam semua perkara yang haram. Demikian pula dam, yang dimaksud dalam ayat lain daman masfuhan. Penting itu, catat. Tidak darah secara mutlak, secara umum, tetapi daman masfuhan, darah yang ketika kamu sembelih dengan syar'i memancar, itu yang haram sampai akhir. Adapun yang tersisa di dalam tubuhnya, apalagi yang sudah membentuk limpah dan membentuk hati, itu halal. Dihalalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maitatan wa daman. Dihalalkan dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai, bangkai ikan dan bangkai serangga. Adapun dua darah, al-kabid wa tihal. Al-kabid wa tihal, hati dan limpah. Kalau kamu begini kan, masih belum dimasak, ya darah. Terlihat seperti darah merah dan masih mengalir. Barakallahu fikum. Itu yang dikecualikan. Dan semua yang tersisa di tubuh tadi setelah tazkiyah, setelah zakaun syar'i, setelah sembelihan yang syar'i. Yang ketiga, lahmul khinzir, daging babi. Apakah sudah diperiksa di laboratorium ataupun belum, kita yakin pasti jelek, pasti busuk, pasti akan membuat madarat. Karena Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali perlindungan bagi hamba-hambanya dari madarat. Walhamdulillah, manusia menemukan katanya daging babi memiliki penyakit cacing pita yang sangat berbahaya dan seterusnya dan seterusnya. Baik, kalau dimasak sampai 700 derajat, cacing pitanya mati, apakah jadi halal? Tidak, tetap haram. Mengapa? Karena itu yang baru kamu ketahui, cacing pita. Masih ada yang kamu tidak ketahui. Allah yang tahu, maka jangan sok tahu. Kalau Allah bilang haram, ya haram. Kalau Allah katakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, maka selesailah mul khinzir haram dan pasti bermadarat. Nah, itu kan ada cacing pitanya. Kata kamu. Allah enggak bilang begitu. Tidak boleh karena cacing pita, enggak. Bisa jadi ada yang lain yang mungkin lebih berbahaya dari cacing pita. Dan mereka-mereka yang banyak makan babi, wajahnya mirip. Loh, itu kata para ulama, bukan kata saya. Barakallahu. Sifatnya mirip. Apa ciri khas sifatnya babi? Tidak punya kecemburuan. Dayus. Meminjam-minjamkan istrinya ke orang lain. Mengadakan pesta ganti pasangan. Gak ada kecemburuan sama sekali. Itu akhlaknya binatang tersebut. Kembali kepada kita. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, waqad yubayyin lil'ibadi dhalika waqad la yubayyin. Hanya saja kadang dijelaskan sebabnya, kadang tidak. Yang dijelaskan sebabnya walhamdulillah, berarti diharamkan karena memang madarat-madarat yang dijelaskan itu tadi. Kalau ternyata tidak dijelaskan, yakin pasti ada madaratnya walaupun kita tidak tahu. Fa akhbara annahu harramal maitah. Maka dijelaskan bahwa dia mengharamkan pertama bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu. Al-maitatu. Al-muradu bil-maitah, yang dimaksud dengan al-maitah, ma fuqidat hayatuhu bighairi zakatin syar'iyyah. Maitah adalah binatang ternak yang hilang kehidupannya tanpa sembelihan syar'i, tanpa zakatun syar'i. Pakai zal, zakatun syar'i, bukan zakat. Kalau pakai zal zakat itu lain lagi, sedekah yang wajib namanya zakat. Zakatun syar'iyyah berarti mayitah, bangkai adalah yang hilang kehidupannya, yang mati bukan karena sembelihan yang syar'i. Fa innaha tuharram li dharariha, maka dia haram dimakan, tidak boleh dimakan karena madarat yang ada padanya. Mahiyal madarah huwa tiqanid dam fi jawfiha wa lahmiha al-mudhir bi akiliha. Madaratnya karena darah yang tertahan di tubuhnya. Fi jawfiha, di dalam tubuhnya. Walahmiha, di dalam dagingnya. Al-mudhur, yang akan membuat madarat. Bi'akiliha, bagi pemakannya. Musibahnya pada hari ini, katanya kalau darahnya tertahan di dagingnya, dagingnya lebih enak, kata mereka. Lebih sedap. Sehingga mereka bukan menyembelih dengan seperti yang diajarkan dalam sunnah, yaitu di lehernya, tetapi dengan dipecahkan kepalanya. Sehingga darah masih tetap pada tubuhnya. Kata mereka lebih enak. Padahal berpenyakit, bermadarat, banyak bakteri, virus dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa dia diharamkan karena darah yang ihtiqan. Ihtiqan itu tertahan di dalam tubuhnya, di dalam dagingnya. Al-mudir akan membuat madarat orang yang memakannya. Wa katsiran ma tamutu bi'illatin takunu sababan lihalakiha. Dan seringkali binatang-binatang yang mati itu mati karena sesuatu sebab yang membuat dia mati. Sebab itu masih ada di tubuhnya. Iya kan? Sebab kematian binatang tersebut, ini mati kena virus antrak, sapi yang ini mati kena virus ini, kena flu burung, flu sapi, flu babi, flu apa lagi. Ketika bangkai itu dimakan, dikhawatirkan penyakit, virus dan lainnya yang tadi menyebabkan binatang itu mati masih bekerja, masih ada di tubuhnya dan akhirnya membunuh pemakannya. Taib wa yustathna min dzalikal maitah al jarad was samak, yang dikecualikan dari bangkai tadi hanya dua, yaitu ikan dan jarad, belalang. Jadi ketika engkau menangkap belalang yang banyak, kemudian dibersihkan, dibuang kaki-kakinya segala macam, kemudian digoreng, enggak pakai disembelih. Boleh, boleh. Halal, halal. Sudah sebutkan tadi, dihalalkan bagi kalian mitatan wadaman, dua bangkai dan dua darah. Wadam al-maqsud fi hadhihi al-ayah damun masfuh. Darah yang dimaksud dalam ayat ini adalah dam al-masfuh, yang memancar ketika disembelih dengan sembelihan syar'i. Yang kadang-kadang mereka-mereka yang tidak mengerti ilmu menampungnya dalam baskom atau sesuatu wadah tertentu, dibiarkan sampai beku, setelah beku dipotong-potong, kemudian digoreng seperti hati. Haram. Mereka bilang marus. Kama qayyada fil ayatil ukhra, sebagaimana disebutkan qaid ini di ayat yang lain, setelah menyebutkan maitah, dan disebutkan setelah itu daman masfuha, darah yang memancar. Karena mungkin akan ada yang berkata, walaupun kambing itu sudah disembelih dengan sembelihan syar'i, masih adalah dalamnya sisa-sisa darah, masih adalah. Ya bisa jadi ada, tetapi yang diharamkan adalah yang memancar tadi, yang tersisa dalam tubuhnya. Halal setelah sembelihan syar'i. Walahmul khinzir, yang ketiga daging babi. Wadhalika syamilun li jami'i ajza'ihi, walaupun disebutnya lahm, daging babi, tapi termasuk di dalamnya itu hanya ungkapan daging babi. Maknanya adalah ya babi itu sendiri, apakah dagingnya, tulangnya, lemaknya, matanya ataupun yang lainnya dari babi tersebut, haram. Kata Syekh Sa'di, syamilun li jami'i ajza'ih, mencakup semua bagian-bagian dari babi tersebut. Jangan main kata, jangan main filsafat, jangan engkau bersilat lidah. Yang diharamkan kan daging babi, ini minyak babi, gak apa-apa. Kan ayatnya bilang daging babi. Itu barakallahu fiikum, orang-orang yang mempermainkan agama dan berpura-pura dalam berbicara. Wa innama nassallahu alaihi min baini sa'iril khaba'ith min as-siba'. Li'anna ta'ifatan min ahlil kitabi min an-nasara yaz'umun anna Allah ahallahu lahum ay fala taghtarru bihim bal huwa muharramun min jumlatil khaba'ith. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara nas di dalam ayat ini, di antara yang busuk-busuk maitah, dam, dan kemudian lahmul khinzir. Dimasukkan daging babi ini di tengah-tengah perkara yang buruk, yang haram tadi, dari berbagai macam binatang-binatang buas yang bertaring juga diharamkan. Mengapa? Karena Nasrani, ahlul kitab, menganggap bahwa daging babi halal. Tentunya menganggap dengan dusta, bahasa Arabnya yaz'umu. Kalimat za'ama itu menganggap tapi dengan dusta. Sehingga sering diterjemahkan mengaku-ngaku daging babi halal. Padahal di agama mereka juga haram. Padahal diajarkan oleh Nabi mereka juga haram. Sehingga diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman memecahkan salib-salib dan membunuh babi-babi. Menunjukkan apa? Mereka berdusta. Mengaku-ngaku bahwa daging babi itu halal. Bahkan sampai berbangga. Halalan thayyiba kata mereka. Bahkan sampai mengejek kaum muslimin. Mereka terhalang dari kenikmatan katanya. Nanti ketika mereka tertimpa madarat biidnillah, ketika kemudian dia tertimpa kehinaan, penyakit yang menyiksa, baru mereka berpikir ternyata memang jelek daging babi. Ikhwani fillah a'azzakumullah, maka ayat ini seakan-akan berkata, jangan tertipu dengan ucapan ahlul kitab yang menyatakan daging babi itu halal. Bal huwa muharram, bahkan dia itu haram. Min jumlatil khaba'ith, termasuk dari sekian banyak binatang-binatang yang buruk untuk dimakan. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Yang berikutnya, apa yang dihalalkan, maaf, apa yang disembelih untuk persembahan. Ai dzukira alaihi ismu ghairillah. Yani yang disembelih tapi tidak menyebut nama Allah. Justru menyebutnya nama selain Allah. Ini uhilla li ghairillah, dipersembahkan untuk selain Allah. Minal asnami wal awliya'i wal kawakib wa ghairi dzalik. Apakah dengan nama berhala-berhala atau dengan nama wali-wali untuk wali fulan, demi wali fulan dan seterusnya, wal kawakib atau demi bintang-bintang ini, bintang itu, wa ghairi dzalika minal makhluqin, dan lain-lain dari nama-nama makhluk, maka hewan tadi jadi haram kalau disembelih tidak dengan nama Allah tapi dengan nama selain Allah. Fakama anna dzikrallahi ta'ala yathibud dzabiha, sebagaimana sebutan nama Allah akan menjadikan sembelihan itu jadi baik, demikian pula sebaliknya penamaan syirik, menyembelih dengan nama selain Allah akan menjadikan sembelihan itu busuk. Khubthan ma'nawiyan. Khubthan ma'nawiyan, jelek secara makna. Yang ini disembelih dengan nama Allah jadi baik, yang ini disembelih dengan nama makhluk jadi jelek. Li'anahu syirkun billah, karena itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'a, disebutkan satu persatu oleh Syekh Sa'di. Al munkhaniqah dari kata khanqu, cekik, Al-maitatu bihanqin. Binatang yang mati karena tercekik. Apakah tercekik biadin dengan tangan? Au hablin atau dengan tali? Kamu mengikat kambing dengan tali. Ternyata talinya semakin mengecil, tercekik, mati. Haram. Itu mun khaniqah namanya. Au inkhaliha ra'saha bisyai'in dayyiq. Atau diikatkan di kepalanya dengan sesuatu yang kecil. Sesuatu yang mencekik lehernya. Kasih karet. Satu, gak apa-apa. Dua, tiga, empat, sampai sepuluh. Lama-lama mati dia. Fata'jiz an ikhrajihi hatta tamut. Maka binatang itu tidak bisa melepaskannya sendiri sampai mati. Itu munkhaniqah. Al-mawqudah. Al-maitatu bisababi dharb. Bangkai yang mati karena sebab pukulan benda tumpul. Bi'asan, apakah dipukul dengan tongkat? Dipukul atau terpukul? Dipukul itu ada yang main-main, anak-anak dipukul, mati. Atau terpukul kejatuhan tongkat atau tiang apa, mati. Sama saja, itu mauqudah. Au hasa, au khasyabah, apa terkena kayu, tertimpa kayu, au hadmin, atau terkena reruntuhan. Itu juga pukulan. Biqasdin au bighairi qasdin. Apakah dengan sengaja atau tidak dengan sengaja? Dengan sengaja mayit, tidak dengan sengaja juga mayit. Karena itu bukan sembelihan yang syar'i. Sudah kita sebutkan tadi, yang sering terjadi sekarang ini biasanya ketabrak. Itu juga pukulan. Sama mauqudah. Al-mutaraddiyah. Al-mutaraddiyah yang terlempar dari tempat yang tinggi. As-saqitatu min ulwin. Yang jatuh dari tempat tinggi. Kajabalin au jidarin. Apakah jatuh dari gunung atau jatuh dari tembok yang tinggi. Au sathin atau jatuh dari atap rumah. Fatamutu bidhalik. Kemudian mati karena itu. Itu juga mutaraddiyah termasuk mayitah. Wannatihah dari kata napah. Wahia allati tantahuha ghairaha fatamut. Binatang ternak yang ditanduk oleh binatang lainnya. Kambing ditanduk oleh kambing lainnya, mati. Banteng ditubruk, ditanduk oleh banteng lainnya, mati. Itu juga mayitah yang dijuluki dengan latiha. Wama akala sabu' dan apa yang dimakan oleh binatang buas, yakni yang dimakan oleh min dikbin au asadin au namir. Apakah dimakan serigala atau dimakan singa atau dimakan macan? Au minat tuyuri lati tafteris atau dimakan oleh burung-burung pemakan hewan. Asuyud, pemangsa hewan. Faina idza matat, maka kalau dia mati karena sebab diterkam oleh binatang-binatang buas tadi, fa innaha la tahil, maka dia tidak halal. Illa ma dzakaitum, kecuali yang sudah kalian sembelih. Raji' li hadhil masail, kembali kepada masalah min munkhaniqah wa mauqudah wa mutaraddiyah wa natihah wa akilatus sab'. Semua itu kalau sempat disembelih sebelum matinya halal. Demikian ikhwan bin na'azukumullah apa yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala fa nasallahu taala tawfiq. Allah taala an yahdiyana wa yahdiyakum ila sawa'is sabil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hewan yang hidup di dua alam itu halal? Hewan yang hidup di dua alam, apakah dia bisa hidup di darat tanpa air? Atau harus ada air? Kalau harus ada air, walaupun dia bisa ke darat, tapi kembali ke air, maka itu hewan air. Kalau dikurung tanpa air, mati. Berarti hewan itu hewan air. Lagi pula, riwayat tentang hewan yang hidup di dua alam dhaif, lemah. Kodok itu diharamkan bukan karena hidup di dua alam, tetapi karena ada hadis khusus diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah, ketika sahabat bertanya, bolehkah berobat dengan kodok? Fanaha an qatlih. Nabi melarang untuk membunuh katak. Kalau katak itu dilarang dibunuh, berarti tidak boleh dimakan. Barakallahu fikum. Bukan karena masalah dua alam. Nah, kepiting binatang air. Kalau dia tanpa air terus mati. Memang bisa ke darat, tapi dia balik ke air. Barakallahu fikum. Jadi halal. Alhamdulillah. Bagaimana dengan daging yang di resto-resto yang kita enggak tahu disembelihnya apa dengan nama Allah atau tidak? Disuruh, diperintahkan untuk kita husnudzan pada muslimin. Kalau menjual penjualnya muslim di negeri muslimin, maka halal. Tidak perlu kamu ragu-ragu dan enggak perlu tanya, kamu nyembelihnya gimana? Anunya gimana? Tidak disuruh kita untuk seperti itu. Bahkan sembelihannya Nasrani, sembelihannya Yahudi juga halal. Karena apa? Karena di syariat mereka menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka menyebutnya Allah, yang dimaksud Allah, halal. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ta'amuhum halal lakum," dan makanan mereka halal buat kalian. Nabi dikirim daging oleh Yahudi, dimakan sedikit, kemudian Nabi berikan pada sahabatnya. Kalau tidak boleh sembelihan Yahudi, enggak akan diterima oleh Nabi SAW. Baik. Kalau Nasrani seperti itu, apalagi muslimin. Jangan ghulu, jangan tatarruf, jangan ekstrim, sehingga kemudian tidak mau makan di tempat-tempat umum, tidak mau beli ayam potong, enggak mau ini, enggak mau itu, pokoknya kalau beli hidup sembelih sendiri supaya yakin, memberat-beratkan dirinya sendiri. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.